50 languages. 25. 25. Di kota. Saya ingin ke stasiun kereta. Saya ingin ke bandara. Saya ingin ke pusat kota. Bagaimana caranya agar saya dapat ke stasiun kereta? Bagaimana caranya agar saya dapat ke bandara? Bagaimana caranya agar saya dapat pergi ke pusat kota? Saya butuh taksi. Saya butuh peta kota. Saya butuh hotel. Saya ingin menyewa mobil. Ini kartu kredit saya. Ini SIM saya. Apa saja yang dapat dilihat di kota? Pergilah ke kota tua. Berkelilinglah di kota. Pergilah ke pelabuhan. Berkelilinglah dengan kapal di pelabuhan. Objek wisata apa lagi yang ada selain itu?